Bismillahirrahmanirrahim. Apanajal muslimina kal mujrimina ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun innalakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alayna balighatun ila yawmi al-qiyamah innalakum lama tahkumun salhum ayyuhum bidhalika za'im am lahum syurakaa falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Qala syekh rahimahullah يخبر تعالى بما عده للمتقين وللكفر والكفر والمعاصي. يخبر تعالى بما عده للمتقين للكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين في جوار أكرم الأكرمين. Nah, kata beliau rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang apa yang Allah sediakan untuk orang-orang yang muttaqina lil kufri. Ini maksudnya mereka yang menjaga dirinya, membentengi dirinya dari kekafiran, berjaga-jaga kekafiran wal ma'asi, dari berbagai kenikmatan, dan aishis salim, kehidupan yang baik, yang selamat, yang bersih, fi jiwari, dalam perlindungan untuk bertangga dengan akramul akramin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hikmatahu ta'ala la taqtabi an yaj'ala al-muslimin al-qanitin li rabbihim al-munqadin li awamirihi المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه. Dan bahwa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, artinya tidak sesuai dengan hikmah Allah, Dia menjadikan orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rabb mereka, orang-orang yang tunduk kepada perintah-perintah Allah itu, mengikuti segala sesuatu yang membuat Allah ridha atau yang diridhai oleh Allah, sama seperti orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, yang mereka itu awdhafu ma'asihi, yang terbenam di dalam kemaksiatan kepada Allah, kekufuran, kufur kepada ayat-ayat Allah, menentang para rasulnya dan memerangi wali-wali Allah, memusuhi orang-orang yang saleh, memusuhi para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin akan Allah samakan hidup mereka ataupun matinya mereka. Tidak mungkin Allah samakan antara orang-orang yang mereka itu bertakwa dengan orang-orang yang fujar, baik dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Sama-sama dengan mereka mengaisnya ini mendapatkan rezeki dari Allah di dunia ini, makan, minum. Tapi Allah sebut dan Allah sebutkan bahwa orang-orang kufar, orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang mujrim, ya'kur wa yatamattaukan kal'an'an, mereka bermakan dan minum bersenang-senang seperti binatang, tidak ada yang di benak mereka, tidak ada yang menjadi tujuan hidup mereka selain untuk memuaskan syahwatnya. Nah, apa yang ingin terbetik dalam pikirannya yang disukainya, segera dia kerjakan, segera dia dapatkan sesuatu tersebut. Sama seperti halnya binatang. Nah, apa yang mereka sukai, mereka kejar, mereka buru. Nah, mereka mendatanginya. Tidak ada pikiran mereka untuk apakah itu boleh ataupun tidak. Nah, demikianlah orang-orang yang mujrim. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang-orang yang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu, yakulu fi mi'an wahidah, makan dalam satu perut, makan dalam itu satu lambung. Sementara orang-orang kafir, mereka makan untuk tujuh lambung. Tidak kenyang, tidak puas dengan sesuatu yang sedikit. Dan juga dalam hal yang lainnya, ya, tidak mungkin sama. Rasulullah juga menggambarkan dalam perumpamaan, sebuah perumpamaan ini sama-sama amalan, misalnya amalan. Ya, matal mu'min alladziina yaqra'uuna alladzii yaqra'ul Qur'an kama talil utrujjah. Perumpamaan orang-orang yang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti utrujjah, buah yang baunya enak, harum, rasanya pun enak. Utrujjah ada menggambarkan seperti mungkin ada yang punya dapatkan dari Hawaii. Misalnya dia menyebutkan seperti apa namanya, lemon. Kalau lemon yang kuning itu, yang agak panjang itu, nah itu utrujjah. Mereka namanya utrujjah, baunya enak, rasanya pun enak. Ini orang mukmin. Kebalikannya, orang yang munafik, sama-sama baca Al-Quran, sama-sama baca Al-Quran, apa yang mereka lihat? Mereka dapatkan sebagai perumpamaan seperti raihana. Seperti raihana, baunya yang enak, tapi rasanya pahit. Sama-sama baca Al-Quran, sama-sama beramal. Nah, itu di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Allah sebutkan mereka di dalam neraka yang paling dasar. Nah, dalam segala hal, orang-orang mukmin itu berbeda dengan orang-orang yang fujar. Ya, orang-orang yang bertakwa itu tidak akan mungkin Allah samakan dengan orang-orang yang fajir. Hidup dan mati mereka sama-sama mencicipi kesenangan di dunia, beda. Orang-orang yang mukmin merasakan kesenangan tersebut. Nah, mereka tidak menjadikan kesenangan itu sebagai sesuatu yang mereka tuju, bukan menjadi batas akhir ilmu mereka, bukan akhir tujuan hidup mereka. Mereka jadikan kesenangan tersebut sebagai ujian. Liyabluwani ashkur am akfur. Minta Allah mengujiku apakah aku bersyukur dengan kesenangan tersebut ataukah aku kufur. Nah, ini orang-orang yang mukmin dan mereka tetap merasakan bahwa kesenangan yang dibayar mereka nikmati itu akan pasti akan berakhir, bahkan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan kelak pasti kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu. Nah, mereka pun yakni memahami bahwa yang halalnya itu di balik itu ada hisabnya. Itu yang halal. Yang halalnya saja ada perhitungan, ada pertanyaan, dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Apalagi yang haram. Nah, kalau yang haram bukan lagi pertanyaan, adab di balik itu. Allah Ta'ala sallallahu alaihi wa وَأَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُسَوِّيهِمْ فِي التَّوَابِ فَإِنَّهُ قَدْ أَسَاءَ الْحُكْمَ. Siapa yang mengira bahwa Allah menyamakan mereka dalam hal pahala, maka sungguh dia salah dalam hukumnya. وَأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمٌ بَاطِلٌ. Hukumnya adalah hukum yang batil. وَرَأْيُهُ فَاسِدٌ. Dan pikirannya, nalarannya rusak. tidak akan mungkin. Nah, dan juga jangan dibalik ketika melihat orang-orang yang fajir, orang-orang yang semakin menjadi jauh dari Allah justru semakin makmur hidupnya, seakan-akan dunia terbuka luas untuk dia. Sebagaimana yang Allah katakan ketika mereka lupa, nasu mimma dzukir an amma dzukir bih fatahna alaihim abwaba kulli syai. Semakin mereka jauh Allah bukakan pintu-pintu semua rezeki dari langit, dari bumi. Semakin dibukakan, semakin dimudahkan. Ketika mereka mulai dan dalam keadaan seperti itu menentang, mengingkari, Allah hukum mereka dengan tiba-tiba. Dalam keadaan mereka menikmati kesenangannya, dalam keadaan mereka menikmati ketenangannya, di siang hari waktu duha mereka ditimpa azab, atau di waktu malam mereka tidur dijungkirbalikkan bumi mereka, atau dihantam oleh petir ataupun angin yang sangat kencang dan banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita pun juga demikian. Kita mengukur diri kita masing-masing. Kita sudah banyak mengenal al-haq, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hak, mana yang batil, mana yang wadih, yang jelas, mana yang syubhat, dan sudah kita bisa menjauhinya. Nah, ketika kita berada di tempat-tempat yang di situ malinatun yatuhmah, ada tuduhan di situ, artinya itu sesuatu yang menyalah, sesuatu yang menyimpang, dalam keadaan kita tidak peduli, dan semakin banyak, semakin bertambah dalam hal urusan-urusan dunia, maka cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada Allah, minta ampun. Jangan sampai kesenangan-kesenangan tersebut itu menjadi istidraj dari Allah. Nah, ketika kita semakin lalai, semakin jauh, menganggap biasa apa yang kita lakukan yang salah ini, tiba-tiba kita dilepaskan, dihempaskan oleh Allah. Dan jatuh ke dalam kehinaan, waliyadzubillah. Qala rahimahullah, wa anna al-mujrimina idza udda'u dzalik. Nah, ketika orang-orang mujrim mengaku-ngaku yang demikian, falaisa lahum mustanid, mereka tidak punya sanad, tidak punya sandaran, la kitabun fihi yadrusun wa yatrun annahum min ahli al-jannah, tidak punya kitab yang mereka pelajari, yang mereka baca, yang memastikan mereka bahwa mereka adalah penduduk jannah. Wa anna lahum ma talabu wa tahunam wa takhayyaru, dan bahwa mereka berhak, mereka akan memperoleh apa yang mereka cari dan mereka pilih. Wa laysa lahum indallahi ahdun, dan bahkan mereka tidak pula punya ketetapan, punya perjanjian dari Allah. Wa yaminun, sumpah balighatun ila yaumil qiyamah, yang berlaku sampai hari kiamat. Anna lahum ma yahkumun, bahwa mereka berhak mendapatkan apa yang mereka putuskan, bahwa mereka pasti akan mendapatkan jannah. Sering mereka disebutkan demikian, bahwa mereka nanti ketika mereka akan kembali, mereka mendapatkan yang baik di sisi Rabb mereka. La jarama anna lahum annar. Padahal mereka pasti ini justru mendapatkan sebaliknya. Wa laysa lahum syuraka wa a'wanun ala idraki ma talabu. Dan seakan-akan mereka tidak punya saingan, tidak punya yang membantu dalam untuk mendapatkan apa yang mereka cari. Fa in kana lahum syuraka wa a'wan. Kalau mereka memiliki yakni sekutu-sekutu, pembantu-pembantu, falyatu bihim in kanu shadiqin. Silakan datangkan sekutu-sekutu tersebut, pembantu-pembantu tersebut, untuk membantu mereka. Jika mereka orang yang benar. Wa minal ma'lum anna jami'a dhalika muntafin. Dan sebagaimana dimaklumi, semua itu tidak ada. Semua itu dinafikan. Falaisa lahum kitab, mereka tidak punya kitab yang menjadi dasar bahwa mereka mendapatkan kepastian pertolongan ataupun kemenangan, dan dilindungi oleh Allah dan mendapatkan pahala surga. Wala lahum ahdun indallah fil najah, bahkan tidak pula punya janji, kesepakatan di sisi Allah bahwa mereka pasti selamat. Mereka tidak beriman, mereka tidak bertakwa kepada Allah, selalu dalam keadaan berbuat kefajiran, kejahatan, kejam, mengingkaran, memusuhi Allah dan orang-orang wali-walinya, memerangi, mengingkari Rasulnya, walalahum syuraka yu'inuhum yu'inunahum. Tidak pula pun mereka memiliki sekutu yang membantu mereka. Fa'ulima anna da'wahum batilah fasidah. Maka dari sini diketahui bahwa pengakuan mereka seperti itu, bahwa mereka yang akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mukmin, itulah pengakuan-pengakuan yang batil, yang fasid. Wa qawluhu subhanahu salhum ayyuhum bidzalika za'im ayyuhum mulkatil bi hadhihi ad-da'wal fasidah. Tanyakan mereka, siapa di antara mereka yang menjadi kafil, penanggung tentang yakni pengakuan-pengakuan mereka di atas tadi, bahwa mereka ini akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang mukmin, bahkan menganggap mungkin seperti yang disebutkan dalam kisah Ashabul Jannah yang sebelum ini di dalam surah Al-Kahfi, wa la in rudditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia merasa kalau di akhirat nanti dia akan mendapatkan yang lebih baik. Nah, mana siapa kafilmu? Siapa yang menjamin bertanggung jawab? Siapa yang menjamin pengakuannya ini dia akan mendapatkan pengakuan yang dia sebutkan tadi? Fa innahu la yumkin at-tasaddur biha. Karena dia tidak mungkin untuk tasaddur. Jadi berani melancang mamanya mengusir memajukan yang demikian, wala za'ama fiha, dan tidak ada yang menjadi pemimpinnya, menjadi penanggung jawab dari ucapan-ucapan dan dakwaan-dakwaan tersebut. Nah, ini ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita juga, jangan menjadi orang-orang yang yakin, ya, berani memastikan bahwa kita ini apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'imin rahimahullah pernah ditanya, bahkan ketika ini terkait dengan taubat, setelah dia sempurnakan misalnya dia lengkapi syarat-syaratnya, apakah boleh dia yajzim anna taubatahu tuqbal, bolehkah seorang itu sampai memastikan bahwa taubatnya diterima? Siapa menjamin? La, kata beliau, ya, yarju faqat, tapi berharap, hanya berharap, bukan memastikan. Nah, seperti ini juga sikapnya orang-orang kufar, mereka menganggap bahwa mereka sudah akan mendapatkan yang lebih baik ketika mereka dikembalikan kepada Allah. Waliyadzbillah. Nasallallahu taufiq wal hidayah. Ilahuna. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.